ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ديزا. Apakah pendapat kalian mengenai Al-Lat wal Uzza, kemudian Manat sebagai berhala yang ketiga lainnya? Apakah untuk kalian anak lelaki, sementara untuk Allah adalah anak wanita? Jika demikian, itu adalah pembagian yang tidak adil. Ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23 dari surah An-Najm. Ayat-ayat ini menunjukkan, barakallahu fikum, bahwa orang-orang yang terdahulu dari kalangan musyrikin, mereka mengibadahi yang selain Allah, baik berupa batu, baik yang berupa pohon, maupun berhala-berhala yang lainnya. Karena Al-Lat wal Uzza dan Al-Manat adalah berhala-berhala bagi kaum musyrikin yang ada di masa jahiliyah. Al-Lat itu adalah sebuah batu putih yang besar yang dahulu dimuliakan oleh Bani Thaqif yang ada di wilayah Taif. Dan mereka berbangga dengan berhala ini terhadap segenap Arab. Ada pula di kalangan al-mufassirin yang menafsirkan bahwa Al-Lat yaitu dibaca dengan tasydid, ditasydid ta Al-Lat. Artinya adalah seorang yang menumbuk atau menghaluskan tepung sawik. Jadi sejarahnya bahwa berhala ini berasal dari seorang yang dahulu punya kebiasaan menumbuk atau menghaluskan tepung sawik yang dibagi-bagikan kepada para jemaah haji yang lewat di wilayah itu. Dia menjadi seorang pelayan jemaah haji. Nah, ketika orang ini meninggal, karena dia dianggap sebagai orang yang saleh, orang yang baik, maka kemudian mereka membangunkan kuburan di tempat itu. Dan kemudian kuburan itu diagungkan dan disembah dari selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka disebutlah dengan Al-Lat, artinya seorang yang dahulunya menumbuk atau menghaluskan tepung. Ya. Sedangkan kalau dibaca seperti ayat yang ada di dalam mushaf, Al-Lata, itu dijelaskan oleh sebagian al-mufassirin adalah bentuk kata mu'annas yang diambil dari lafadz jalalah Allah. Kalau lafadz jalalah Allah adalah bentuk muzakkarnya, maka Al-Lata adalah bentuk mu'annasnya. Sebagaimana Al-Uzza adalah bentuk kata mu'annas dari lafadz Al-Aziz. Al-Aziz adalah bentuk muzakkarnya. Demikian pula Al-Manat adalah bentuk mu'annas dari kata, dari lafadz Al-Mannan. Jadi semuanya diambil dari kata-kata yang merupakan nama-nama Allah. Al-Lat bentuk mu'annas dari kata Allah. Al-Aziz, Al-Uzza adalah bentuk mu'annas dari kata Al-Aziz. Kemudian Al-Manat adalah bentuk mu'annas dari kata Al-Mannan. Nah, jadi demikianlah Al-Lat. Menurut sebagian al-mufassirin bahwa Al-Lat itu bentuknya bukan kuburan. Ya, kalau tadi menyatakan adalah kuburan orang yang saleh, yang kemudian diagungkan dan disembah dari selain Allah, sebagian menafsirkan bahwa Al-Lat adalah batu besar yang dahulu ditempati oleh orang saleh itu. Nah, ketika orang saleh ini meninggal, batu itulah yang disembah dan diagungkan dari selain Allah. Anakun lihal, berdasarkan penafsiran-penafsiran ini, yang jelas bahwa al-musyrikun, mereka menyembah berhala dari selain Allah. Baik bentuknya kuburan, atau bentuknya batu. Ya. Kemudian, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengutus Khalid bin Al-Walid untuk, atau Al-Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkan Al-Lat ketika Fathu Makkah, atau bahkan Ali bin Abi Talib, mengutus Ali bin Abi Talib untuk menghancurkan Al-Lat ketika Fathu Makkah. Taib. Adapun Al-Uzza, Al-Uzza ini adalah berhala yang sangat dibanggakan oleh kaum musyrikun, ya, yang terdapat di wilayah antara Mekah dengan Madinah. Antara Mekah dengan Madinah. Dan Al-Uzza ini bentuknya adalah pohon yang di atasnya ada sebuah rumah. Mereka namakan dengan Al-Uzza. Ketika terjadi Fathu Makkah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengutus Khalid bin Al-Walid untuk menghancurkan berhala Al-Uzza. Maka berangkatlah Al-Khalid, berangkatlah Khalid bin Al-Walid untuk menghancurkan Al-Uzza. Tatkala beliau sampai ke wilayah itu, maka beliau menghancurkan pohon yang ada di atasnya rumah yang mereka sebut dengan Al-Uzza. Kemudian Khalid radhiyallahu an kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tatkala beliau ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka beliau menceritakan bahwa beliau telah menghancurkan pohon itu dan rumah yang berada di atasnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan bahwa itu bukan Uzza. Maka beliau memerintahkan kepada Khalid untuk kembali ke wilayah tersebut. Maka tatkala Khalid kembali ke wilayah itu, maka para penyembah dan para juru kunci yang ada di sekitar berhala Uzza tadi, mereka lari dan meninggalkan tempat itu sambil berteriak, "Ya Uzza, ya Uzza." Artinya mohon pertolongan dan perlindungan dari Uzza. Ya. Ternyata tatkala Khalid sampai ke tempat itu, beliau mendapatkan seorang wanita yang telanjang tanpa sehelai pakaian pun, ya, yang rambutnya sudah kusut masai, berdebu, bertanah, ya. Dan wanita ini kemudian menghadang Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an, maka beliau radhiyallahu an kemudian menebas wanita ini sampai dia mati. Setelah wanita ini terkapar, mati, kemudian Khalid kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan hal ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa itulah Uzzah, wanita yang tadinya tinggal di dalam rumah yang ada di atas pohon tersebut, yang ternyata adalah makhluk. Ini yang disembah oleh kaum musyrikun, yang mereka anggap bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudharat. Dahulu bangsa Quraisy sangat berbangga dengan berhala Uzza ini. Sampai-sampai ketika perang Uhud, Abu Sufyan menyatakan, lanal Uzza wala Uzza lakum. Lanal Uzza wala Uzza lakum. Kami punya berhala Uzza dan kalian tidak punya berhala Uzza. Yakni berbangga dengan berhala ini, bahwa berhala ini akan bisa membantu mereka, menolong mereka, dan memenangkan mereka dalam peperangan itu. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Umar ibn al-Khattab untuk meneriakkan, membalas ucapan Abu Sufyan dengan mengatakan, Allahu maulana wala maulalakum. Allahu maulana wala maulalakum. Bahwa Allah adalah pelindung kami dan kalian tidak punya pelindung. Ya. Demikianlah Al-Uzza yang dibanggakan oleh bangsa Quraisy di masa Al-Jahiliyah, yang ternyata dimusnahkan oleh Khalid ketika Fathu Makkah. Naam. Kemudian Manat, ini adalah berhala yang berada di wilayah Qudait, dan berhala ini juga menjadi kebanggaan orang-orang Quraisy atau menjadi kebanggaan orang-orang musyrik di masa Jahiliyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkan Manat ketika Fathu Makkah. Naam. Jadi dari penafsiran-penafsiran ini yang disebutkan oleh ahlul ilm menunjukkan bahwa dahulu al-musyrikun mereka biasa untuk mengibadahi, menyembah berhala-berhala dari selain Allah. Ya. Berhala-berhala itu ada yang bentuknya adalah kuburan, ada yang bentuknya batu, ada pula yang bentuknya pohon, ada pula yang selain itu. Namun semuanya dimusnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa kaitannya dengan bab ini? Ya. Bab ini adalah bab bertabarruk dengan pohon atau batu atau yang sejenis dengan keduanya. Ya. Menunjukkan bahwa mencari berkah, ya, mencari kemanfaatan, meminta kemanfaatan dari yang selain Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di masa jahiliyah kepada berhala-berhala, baik yang bentuknya pohon atau yang bentuknya batu atau yang semacam itu, adalah perbuatan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adalah perbuatan syirik yang dahulu dilakukan oleh kaum musyrikun. Oleh karenanya, barakallahu fikum. Ya. Ayat ini adalah dalil yang menunjukkan tidak bolehnya bertabarruk dengan pohon atau batu atau yang sejenis dengan keduanya. Kenapa? Karena berhala kaum musyrikin dahulu yang mereka minta kemanfaatan, mencari berkah daripadanya, ada yang bentuknya batu, ada yang bentuknya pohon, dan lain sebagainya. Ya. Maka itu tidak diperbolehkan. Makanya Allah menyatakan di dalam ayat ini, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Apakah pendapat kalian mengenai al-lata wal uzza dan manat sebagai berhala ketiga yang lainnya? Kemudian kata Allah, alakumudz dzakar walahul unsa. Apakah milik kalian anak lelaki dan milik Allah anak wanita? Karena dahulu orang-orang musyrik meyakini bahwasanya malaikat-malaikat itu adalah anak-anak wanita Allah. Ya. Para malaikat itu adalah anak-anak wanita Allah. Itu yang mereka yakini. Ya. Sementara mereka sendiri tidak mau mendapatkan anak wanita. Sehingga mereka merasa aib jikalau dilahirkan untuk mereka seorang anak wanita. Apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira bahwa telah dilahirkan kepadanya anak wanita, maka wajahnya menghitam dalam keadaan dia murka dan marah. Apakah dia akan menimbun anak itu di dalam tanah atau dia membiarkannya hidup dalam keadaan dia hina? Sebagaimana yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya. Oleh karena itu Allah menyatakan di dalam ayat ini, alakumudzakaru walahul unta. Ya. Apakah untuk kalian anak lelaki dan untuk Allah anak wanita? Ya. Bagaimana ini? Kalian saja tidak mau mendapatkan anak wanita. Kalian hanya merasa bangga kalau kalian punya anak-anak lelaki. Tetapi bagi Allah, kalian katakan bahwa malaikat-malaikat itu adalah anak-anak wanita Allah. Adilkah itu? Makanya Allah nyatakan, tilka idzan qismatun diza. Kalau begitu, ini adalah pembagian yang tidak adil. Ya. Bukan berarti bahwa Allah juga punya anak lelaki. Ya. Karena Allah itu dinyatakan di dalam Al-Quran, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, ini mengenai penafsiran dalam surah, ayat-ayat di dalam surah An-Najm. Syahid bahwa ayat ini menunjukkan di antara berhala kaum musyrikin yang mereka mintai barokah, yang mereka cari kemanfaatannya, ada yang bentuknya batu atau pohon atau yang selain keduanya, sehingga dilarang bagi kaum muslimin meniru atau menyerupai orang-orang yang musyrik mencari berkah dan mencari kemanfaatan dari benda-benda tersebut. Atsaniyah, yang kedua, ma'rifatu suratil amril ladzi talabu. Perihal yang kedua adalah mengenal bentuk perkara yang mereka minta. Ini penjelasan beliau beralih kepada hadis yang berikutnya. Di mana pada hadis yang berikutnya, yaitu hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an, disebutkan bahwa orang-orang yang baru dari kalangan as-sahabah, yang baru saja masuk ke dalam Islam, ini meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan buat mereka sebuah pohon yang mereka mencari berkah dengannya, sebagaimana orang-orang musyrik punya pohon yang demikian. Ya. Kata beliau di sini, mengenal bentuk perkara yang mereka minta. Apa sih perkara yang mereka minta ini? Hakikatnya apa? Hakikat dari perkara yang mereka minta ini adalah syirik. Ya. Karena mereka meminta sesuatu yang dijadikan sebagai saingan bagi Allah. Yang dijadikan sebagai tandingan bagi Allah. Dicari daripadanya barokah sebagaimana diminta dari Allah barokah. Ya. Maka ini adalah perbuatan syirik. Ya. Perbuatan syirik yang dilarang di dalam Islam. Nah, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahu Akbar, innahas sunan. Maha besar Allah, sungguhnya ini adalah kebiasaan-kebiasaan. Ya. Kalian telah berkata sebagaimana yang dikatakan oleh Banu Israel, jadikanlah bagi kami sesembahan, sebagaimana mereka punya sesembahan-sesembahan yang selain Allah. Ya. Nah, ini yang kedua. Ats-tsalitsah, yang ketiga, kaunuhum lam yaf'alu. Keberadaan mereka as-sahabah yang minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian itu, lam yaf'alu, mereka tidak memperbuatnya. Sekarang muncul satu pertanyaan. Pertanyaan itu adalah, ya, apakah para sahabat yang meminta untuk dijadikan bagi mereka Dzatu Anwar, pohon yang dimintai berkahnya, sebagaimana kaum musyrikun memiliki pohon yang demikian itu, apakah mereka kafir atau tidak kafir? Jawabannya tidak kafir. Ya. Kenapa mereka tidak kafir? Padahal mereka meminta sesuatu yang syirik. Mereka meminta sesuatu yang syirik. Tetapi kenapa mereka tidak kafir? Jawabannya ini, poin yang ketiga. Kaunuhum lam yaf'alu. Karena mereka tidak memperbuatnya. Ketika mereka minta, jadikan bagi kami sebuah pohon yang disebut dengan Dzatu Anwar, yang dimintai barokahnya, sebagaimana orang-orang musyrik memiliki pohon Dzatu Anwar yang mereka mencari berkah kepadanya. Ya. Apakah para sahabat yang meminta ini melakukan hal itu? Jawabannya tidak. Mereka belum jadi melakukannya. Berarti mereka tidak kufur. Karena mereka baru hanya meminta. Ya, dan mereka tidak memperbuatnya. Ya. Nah, sebab mereka telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mereka memperbuatnya. Thayyib, Rabi'ah yang keempat. Kaunuhum qasadu at-taqarruba ila Allah bidzalik. Lidhannihim annahu yuhibbuh. Ya. Keberadaan mereka bahwa mereka memaksudkan dengan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah karena mereka menyangka bahwa Allah mencintai yang demikian itu. Ya, ini perhatikan. Ini juga perkara penting. Ya. Di mana para sahabat yang meminta untuk dijadikan buat mereka Dzatu Anwar, pohon yang dicari keberkatannya, yang diminta keberkatannya itu, ya, mereka tidak memaksudkan kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, tidak memaksudkan yang lain. Karena mereka menyangka bahwa perbuatan itu dicintai oleh Allah. Tapi apa kata Nabi? Allahu Akbar inna hassanan. Ya, maha besar Allah ini adalah kebiasaan orang-orang yang terdahulu. Orang-orang di masa lampau. Kalian mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Banu Israel. Jadikan bagi kami sebuah sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan-sesembahan yang selain Allah. Ya. Jadi di sini ada dua pelajaran yang harus kita pahami. Pelajaran yang pertama, sahabat tidak pernah berniat untuk berbuat syirik. Ya. Karena as-sahabah itu adalah orang yang paling faham. Yang namanya perbuatan syirik adalah perkara yang dilarang di dalam Islam, bahkan bisa mengeluarkan daripada Islam. Bahkan sebelum para sahabat itu masuk Islam pun, mereka sudah tahu bahwa kalau di dalam Islam itu tidak boleh melakukan perbuatan syirik. Bahkan orang-orang kafir musyrik pun tahu bahwa di dalam Islam tidak boleh menyerahkan peribadatan atau penyembahan kepada yang selain Allah. Makanya tatkala mereka diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka menolaknya. Maka tatkala para sahabat meminta yang demikian ini, bukan artinya mereka menginginkan syirik. Ya? Tapi maksud mereka apa? Ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dari sisi apa? Dari sisi mereka menyangka bahwa Allah mencintai yang demikian itu. Menyukai bahwa mereka bertabarruk dengan pohon. Maka dijelaskan oleh Nabi bahwa itu adalah perbuatan syirik. Ya, mengambil sesembahan dari selain Allah. Ini pelajaran yang pertama, ya, dari poin ini. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari poin ini. Ya, poin ini menunjukkan bahwa tujuan dan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah itu tidak menghalalkan perbuatan syirik. Ya, tidak menghalalkan perbuatan syirik. Jadi kalau ada orang yang melakukan perbuatan syirik, ya, kemudian ditanya mengenai perbuatannya itu dan dia menjawab bahwa ini saya lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka kita katakan niatmu, tujuanmu tidak menghalalkan perbuatan syirik. tidak menjadikan perbuatan syirik itu menjadi sesuatu yang dicintai oleh Allah. Dalilnya apa? Dalilnya hadis ini. Kenapa? Karena para sahabat yang minta pohon Zatu Anwar untuk dimintai keberkatannya dari selain Allah, niat mereka bukan untuk berbuat syirik. Niat mereka apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, tidak mungkin sahabat itu melakukan yang demikian ini tujuannya adalah syirik, ingin mempersekutukan Allah. Tidak. Ya, tapi niat mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi Nabi dengan tegasnya melarang mereka dan menyatakan kepada mereka bahwa itu adalah menjadikan sesembahan yang selain Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israel. Menunjukkan bahwa tujuan dan niat yang baik tidak menghalalkan perbuatan syirik. Tidak menjadikan perbuatan syirik menjadi ibadah. Karena sekarang ini banyak orang-orang yang demikian itu. Ya. Di mana mereka mengkelabui kaum muslimin dengan alasan bahwa ini tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tujuannya baik untuk menghargai orang yang soleh, menghormati orang yang soleh. Bukankah menghormati orang yang soleh itu diperintahkan di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis? Tentu setiap orang menjawabnya iya. Berarti kalau diperintahkan atau kalau disyariatkan, merupakan perkara yang dicintai oleh Allah. Berarti kita melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Itu tidak benar. Sehingga dengan alasan ini, mereka melakukan perbuatan-perbuatan syirik dengan mempersekutukan orang yang soleh dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Maka jawabannya pada poin ini. Ya. Bahwa para sahabat pun, tatkala mereka berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mencari barokah dari pohon, ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menyatakan ini adalah mengambil sesembahan yang selain Allah. Ya, ini perkara yang sangat penting. Ya, supaya kita tahu bahwa niat tidak cukup. Sebab dalam Islam itu ada dua. Dua ini adalah rukun yang paling pondasi yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita ingin amalan kita diterima oleh Allah. Yang pertama apa? Ikhlas, niat yang baik. Tapi tidak cukup sampai di situ. Yang kedua harus ada teladan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka niat yang baik, kemudian perbuatannya tidak baik, tidak bisa merubah perbuatan baik itu menjadi baik. Ya, dan ini babnya sangat luas pembahasan ini. Ya. Bab ini sangat luas pembahasannya. Ya. Dalam berbagai aspek, termasuk pembahasan ini menunjukkan salahnya orang yang menghalalkan segala cara untuk tujuan dakwah. Ya. Ada orang yang dakwah, tapi dengan cara-cara yang kotor. Ya kan, gak apa-apa. Tujuannya kan dakwah. Ada pula yang tujuannya memperjuangkan Islam, tapi caranya kotor. Ya gak apa-apa, kita merampok bank. Tujuannya kan untuk jihad. Benar gak itu? Ya gak benar. Ya. Niatnya baik, baik, niat baik. Tapi perbuatan kamu tidak baik. Perbuatan kamu yang tidak baik ini tidak bisa menjadi baik karena hanya niat yang baik. Ya. Niat yang tidak baik itu, niat yang baik itu harus disertai dengan perbuatan yang baik yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi ini babnya sangat luas, tapi intinya kita simpulkan bahwa niat yang baik harus disertai dengan perbuatan yang baik yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, al-khamisah yang kelima. Annahum idza jahilu hadza fa ghairuhum aula bil jahl. Ya. Yang kelima bahwasanya apabila mereka para sahabat itu tidak mengerti tentang hal ini, فَغَيْرُهُمْ أَوْلَى بِالْجَهْلِ, maka yang selain mereka lebih pantas untuk tidak mengerti. Artinya, apabila para sahabat saja tidak mengerti tentang hal-hal syirik yang seperti ini, maka bagaimana dengan yang selain sahabat? tentunya tidak paham. Ya. Disinilah letak kenapa kita harus sangat memperhatikan perkara tauhid, mempelajari tauhid, mengilmui tauhid, jangan meremehkannya. Ya. Karena masalah ini masalah penting yang bahkan sebagian sahabat pun sampai tidak tahu. Makanya terjadilah permintaan yang demikian ini. Ya. Kalau sebagian sahabat saja sampai tidak tahu, maka yang selainnya apalagi? Nah, barakallahu fikum. Maka ini adalah penekanan supaya kita berhati-hati dari perkara-perkara syirik yang bisa saja memasuki keimanan kita, merusak tauhid kita sehingga kita menjadi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sadisah, yang keenam. Anna lahum minal hasanati wal wa'di bil maghfirah ma laysa li ghairihim. Bahwasanya mereka mempunyai kebaikan-kebaikan dan janji untuk diampuni yang tidak dipunyai oleh selain mereka. Hal ini tidak begitu tampak sisi pendalilannya dari hadis yang sudah kita baca. Ya. Tapi paling tidak diterangkan oleh sebagian ahlul ilm bahwa poin ini menunjukkan betapa dalamnya fiqh pemahaman dari Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Sehingga terkadang beliau bisa menyimpulkan sebuah masalah dari sebagian hadis yang tidak terpikirkan oleh para ulama yang lainnya. Nah, jadi beliau menyatakan bahwa para sahabat itu mempunyai kebaikan dan janji untuk diampuni yang tidak dimiliki oleh yang selainnya. Barangkali beliau mengambil hal ini dari sisi di mana sahabat itu tidak dikafirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Karena mereka hanya ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak dikafirkan. Ya. Dan ini bisa jadi karena para sahabat yang meminta itu punya kebaikan-kebaikan dan janji diampuni oleh Allah yang ini tidak ada pada yang selain mereka. Ya, sehingga mereka pun tidak dikafirkan. Seperti yang saya katakan tadi, ya, ini tidak begitu tampak sisi pendalilannya. Namun yang jelas kita menyatakan bahwa mereka tidak dikafirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka baru sebatas meminta tetapi mereka tidak memperbuatnya. Nah, sabi'ah yang ketujuh. Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yu'adzirhum bal radda alaihim biqaulihi Allahu akbar innaha sanan latattabi'unna sanana man kana qablakum faghalladhal amra bihadhihi tsalat. Yang ketujuh kata beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yu'adzirhum. Nabi tidak memberikan uzur kepada mereka. Tidak memberikan uzur kepada para sahabat itu. Ya. Nah, beliau tidak menyatakan tidak apa-apalah, mereka kan orang-orang baru. Beliau tidak menyatakan itu. Ya. Dan beliau tidak menyatakan tidak mengapalah, karena mereka itu kan tidak tahu. Beliau tidak menyatakan itu. Ya. Karena urusan ini urusan yang besar, urusan yang penting, urusan yang sangat pondasi di dalam Islam, yang tidak boleh seorang pun tidak tahu. Wajib hukumnya setiap orang yang beragama Islam itu tahu bahwa yang seperti ini tidak boleh karena ini adalah syirik. Makanya Nabi tidak mengasih uzur kepada mereka. Ya. Bahkan apa? Radda alaihim biqaulihi, bahkan Nabi membantah dan menolak permintaan mereka dengan ucapannya, Allahu Akbar. Inna hassanan, kata Nabi, Allahu Akbar, sesungguhnya permintaan itu adalah kebiasaan-kebiasaan orang masa lampau dari kalangan orang-orang yang musyrik. Latattabi'anna sanana man kana qablakum, latattabi'unna sanana man kana qablakum, niscaya kalian benar-benar akan mengikuti jalan-jalan orang-orang yang sebelum kalian. Beliau menyebutkan tiga hal yang besar di dalam membantah dan menolak permintaan mereka itu. Pertama beliau bertakbir, yang menunjukkan bahwa permintaan mereka permintaan yang tidak baik. Sampai beliau bertakbir mengucapkan Allah itu maha besar. Apa artinya? Allah itu maha besar dari apa yang kalian minta. Allah itu maha besar dari apa yang ingin kalian sekutukan. Yang kedua beliau menyatakan inna hassanan. Ini adalah kebiasaan orang-orang masa lampau yang menunjukkan kejelekannya. Karena orang-orang masa lampau yang beliau maksud di sini siapa? Orang-orang terdahulu dari kalangan kuffar, ahlil kitab, al-yahud wa nasara yang mempersekutukan Allah. Kemudian beliau nyatakan pada bagian yang ketiga, latattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian niscaya benar-benar akan mengikuti jalan-jalan dan kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang sebelum kalian. Nah, dan apa yang diberitakan oleh beliau ini terjadi. Alamatun min a'lamin nubuwah. Salah satu daripada tanda-tanda kenabian beliau. Yang beliau beritakan ini terjadi. Di antara umat ini ada orang-orang yang melakukan perbuatan syirik sebagaimana orang-orang terdahulu. Menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan orang-orang saleh. Ini terjadi enggak pada orang-orang terdahulu? Terjadi. An-Nasara, mereka menyekutukan Allah dengan Isa bin Maryam. Orang saleh, Nabi. Seorang Nabi dan Rasul. Alaihissalam. Demikian pula Al-Yahud menyekutukan Allah dengan orang-orang saleh. Yaitu dengan Uzair. Uzair adalah seorang yang saleh di kalangan Al-Yahud. Nah, maka mereka mengikuti orang-orang yang sebelum mereka menyekutukan Allah dengan orang-orang saleh. Dan kapan ini terjadi? Kapan ini terjadi? Tatkala nusyal ilmu wantasyaral jahl. Kalau ilmu itu sudah dilupakan dan kejahilan itu telah menyebar luas. Ini pasti terjadi. Dan telah terjadi. Dan akan terjadi terus kalau ilmu tentang tauhid ini tidak disebarkan di kalangan umat, di kalangan kaum muslimin. Nah, bahkan kita sekarang ini berada di suatu masa yang sangat mengerikan. Mengerikannya bagaimana? Kondisinya terbalik. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, akan datang suatu masa di mana yang ma'ruf itu dianggap mungkar, yang mungkar itu dianggap ma'ruf. Dan sunnah itu telah dirubah. Tatkala ada orang yang mengingkari perubahan sunnah itu, dinyatakan bahwa orang ini telah mengingkari sunnah. Ini. Dan kita lihat sekarang, di mana orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, menganggap perbuatan syirik itu adalah amalan soleh. Sehingga menentang siapa saja yang mengingkari perbuatan syirik itu dan menganggapnya bahwa mereka telah melecehkan orang-orang soleh. Dan sebaliknya, menegakkan tauhid dianggap sebagai perbuatan yang jelek, yang jahat. Kenapa? Karena dianggap bengis, dianggap ekstrim. Kenapa ekstrim? Karena mengkafirkan orang-orang Islam. Loh, kok bisa? Iya. Mereka menganggap bahwa tatkala kita mengkafirkan orang-orang yang berbuat syirik besar kepada Allah, itu dianggap mengkafirkan orang Islam. Padahal, kafirnya orang-orang yang melakukan perbuatan syirik besar, itu dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Nabi di dalam Al-Hadid. Mungkin kita semua tahu banyak dalilnya. Allah menyatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni perbuatan syirik kepadanya. Artinya kalau Allah tidak mengampuni itu apa? Muslim dia atau kafir dia? Muslim atau kafir? Kafir. Tidak diampuni oleh Allah artinya dia kafir. Bahkan Allah menyatakan kepada Nabi la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau wahai Nabi berbuat syirik, ya ini Nabi, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah seutama-utama makhluk, dinyatakan oleh Allah, kalau engkau saja berbuat syirik, hancur dan binasa semua amalan-amalannya. Lah orang yang hapus semua amalan-amalannya, tidak diterima oleh Allah, muslim atau kafir? Kafir. Kan gitu. Nah, hal yang seperti ini dianggap ekstrim. Tauhid itu dianggap suatu yang mungkar, sehingga orang tidak lagi punya filter untuk menyaring mana yang iman, mana yang kufur, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang Islam, mana yang selain Islam. Makanya banyak sekarang ini orang yang berkeyakinan semuanya baik, semua agama itu benar. Nah, barakallahu fikum. Jadi ala kulli hal, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan uzur kepada mereka, ya, karena perkara ini adalah perkara yang tidak pantas seorang diberi uzur padanya. Nah, barang siapa yang jatuh ke dalam perbuatan syirik besar, dalam keadaan dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, dia hidup di tengah sebuah negeri yang di sana disiarkan ajaran Islam, ada ulamanya, ada da'inya, ada ustadznya, ada orang yang menyampaikan al-Islam, mengajarkan tauhid, kemudian dia tidak tahu mana yang tauhid dan mana yang syirik, dan dia melakukan perbuatan syirik besar itu, maka ini tidak mendapatkan uzur. Kenapa? Karena berarti dia mengabaikan. Beda dengan orang yang tinggal di planet Mars, kalau memang ada, ya. Artinya yang jauh, di tempat yang tidak ada ulama, tidak ada orang berilmu, tidak ada da'i, tidak ada syiar Islam di sana, ya. Tidak ada majalah Islam, tidak ada radio Islam. Betul-betul dia tinggal jauh dari Islam. Ya. Tidak ada faktor yang membuat dia harus belajar, yang dia mengerti tentang tauhid. Nah, ini masih bisa diberi uzur. Ya, seperti orang yang tinggal di sebuah negeri, negeri itu negeri kufur, ya, di mana dia baru masuk Islam dan dia tidak tahu tentang mana tauhid, mana syirik, karena semua orang yang ada di negeri itu adalah kufur. Ya, tidak ada faktor yang membuat dia mengerti mana tauhid dan mana syirik. Nah, ini mendapatkan uzur, ada alasannya di hadapan Allah Tabaraka wa Taala. Tapi yang seperti ini, yang hidup di tengah kaum muslimin, di negeri kaum muslimin, banyak ulamanya, banyak da'inya, banyak orang yang mengajarkan tauhid, tapi dia tidak mempedulikan tauhid, maka dia tidak mendapatkan uzur. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu sampai di sini pada poin yang ketujuh. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kemuliaannya dan memberikan rahmatnya kepada kita semua. Semoga Allah tabaraka wa taala menghidupkan kita di atas tauhid dan mewafatkan kita di atas tauhid. Dan saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.